السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كنا نصل إلى حديث الرابع والثلاثون، حديث yang ke-34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dan barang siapa tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Hadal hadis kharrajahu muslimun min riwayati Qais ibn Muslim al-Bariq ibn Shihab an Abi Sa'id. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Qais ibn Muslim, dari Tariq ibn Shihab, dari Abi Sa'id, dari riwayat Ismail ibn Raja, dari ayahnya, dari Abi Sa'id, wa indahu fi hadis Tariq, dan bagi dia di hadis Tariq disebutkan: awwalu man bada'a bil khutbati yawm al-Eid qabla salah Marwan. Di dalam hadisnya ada kalimat awal pertama yang memulai khutbah di hari Eid sebelum salat adalah Marwan. Faqala ilaihi rajulun, kemudian datanglah seseorang atau bangkit seseorang kepadanya. Faqala as-salatu qabla al-khutbah. Salat itu sebelum khutbah. Ini salat Eid. Salat Eid kan biasanya salat dulu, atau sunnahnya, bukan biasanya. Sunnahnya adalah salat baru khutbah. Tapi Marwan menggantinya, khutbah dulu baru salat seperti Jumat. Ada yang menegur, as-salat qabla al-khutbah. Faqala turika ma hunalik. Dia berkata, telah ditinggalkan apa yang di sana. Faqala Abu Sa'id, amma hadha faqad qadha ma alai. Abu Sa'id membenarkan orang tadi dan berkata, adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Apa itu? Thumma rawal hadith. Kemudian dia sampaikan hadis ini. Aku mendengar Rasulullah berkata, man ra'a minkum karam fal yughayirhu biyadih, fa'il lam yasati' fa bilisani, fa'il lam yasati' fa biqalbih. Yang ditegurnya Khalifah Marwan, sehingga beberapa kelompok-kelompok khawarij Hizbi memakai dalil ini, kisah ini sebagai dalil bolehnya mengkritik pemerintah. Padahal jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Apa di antara perbedaan yang mencolok? Orang ini berbicara langsung di hadapan penguasanya. Salat itu sebenarnya sebelum khutbah. Dijawab, itu sudah ditinggalkan. Kata Abu Said, sudah cukup. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Adapun yang dilakukan oleh mereka bukan kepada penguasa secara langsung, tetapi kepada masyarakat, dan tujuannya juga berbeda, yaitu tahyij, untuk memprovokasi masyarakat. Barakallahu fikum. Waqad ruwiya ma'nahu min wujuhin akhar, dan telah diriwayatkan secara makna dari sisi-sisi lain. Fakharaja muslimun min hadis Ibn Mas'udin anin Nabi. Muslim juga meriwayatkan dari jalan atau dari sahabat Ibn Mas'ud dari Nabi. Qal, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min laisa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardalin. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang lebih panjang dan di akhirnya ada lafaz yang mirip, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah dalam satu umat sebelumku kecuali dia memiliki hawariyun, memiliki pembela-pembela, pendukung-pendukung, yaitu ashabun yakhuduna bi sunnatihi, yaitu sahabat-sahabat yang berpegang dengan sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengikuti, meneladani perintah-perintahnya. Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu datanglah atau lewatlah generasi demi generasi. Khuluf jamak khalfun. Datanglah di belakangnya khalfun. Dan ini dalam bahasa Arab, masya Allah, unik. Orang yang berjalan di belakangnya disebut dengan khalaf. Ini khalfa, di belakang. Khalfa pula. Tetapi kalimat khalaf dipakai kalau yang di belakangnya gak sama dengan yang di depannya. Kalau sama dengan apa yang di depannya disebut tabi'a, mengikuti. Di belakangnya ada yang mengikuti. Tapi kalau khalaf biasanya pakai yang jelek. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran juga dengan khalfun. Adha'us salah wa tab'us asyahwat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kata Allah, di belakang mereka ada khalf. Ada yang di belakangnya, yang menyelisih yang depannya. Adha'us salah wa tab'us syahwat. Menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat. Demikian pula disebut di sini dalam hadis ini sama. Khulufun jama' khalf. Yang maknanya sama, orang-orang yang di belakangnya tetapi tidak seperti yang di depannya, menyelisihi. Qala, kenapa mereka dikatakan khuluf? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Faman jahadahum biyadih, siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, bahwa mukmin, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanih, dan siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya, maka dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbih, dan siapa yang melawannya dengan hatinya, fahuwa mukmin. Laisa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin, sedangkan di belakang itu tidak ada sebiji khardal pun dari keimanan. Kalau dengan hati pun tidak. Wa rawa Salimun al-Muradi عن عمر ابن هرم عن جابر ابن زيد عن عمر ابن الخطاب عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم. Dari Nabi SAW dikatakan akan menimpa umatku di akhir zaman bencana yang besar dari sisi penguasa-penguasa mereka. La yanju minhu illa rajul arafa din Allah bi lisanihi wa yadihi wa qalbihi. Enggak akan ada yang selamat kecuali seseorang yang mengenali agama Allah dengan lidahnya, dengan tangannya, dan dengan hatinya. Fadzalikal ladzi sabaqat lahu as-sawabiq. Merekalah yang didahului oleh pendahulu-pendahulu. Wa rajulun 'arafa dinallahi fa saddaqa bih. Dan kedua, seseorang yang kenal agamanya kemudian membenarkannya. Walil awwali alaihi sabiqatun. Tetapi yang pertama tadi lebih dulu daripada yang kedua. Lebih depan. Sabiqah lebih depan. Wa rajulun arafa dinallahi fa sakata. Yang ketiga, seseorang yang kenal Allah, kenal agama Allah, tapi diam. Fa in ra'a man ya'mal khaira wa bi khairin. Kalau dia melihat orang yang beramal dengan kebaikan, ahabbahu alaih, dia suka. Wa in ra'a man ya'mal bi batilin. Kalau melihat orang yang beramal dengan kebatilan, abghadahu alaih, dia benci, dia enggak suka. Diam, tapi hati masih yang ini dia suka, yang itu dia enggak suka. Fadzalika alladhi yanju ala ibtaihi. Orang ini pun selamat, tetapi dengan keterlambatan. Ibta lambat. Wahada gharibun isnaduhu munqati. Tetapi ini riwayatnya gharib. Sanadnya munqati, terputus. Dan sanad yang terputus ini menunjukkan hadis ini lemah. Karena tidak bisa dikatakan sahih kecuali sanad harus bersambung. Rawi-rawinya harus thiqatun thabit, penghafal kuat dan jujur. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Yang keempat, tidak ada illah. Wa kharajal Ismailiyu min hadithi Abi Harun al-Abdi wa huwa dha'ifun jidda. Dikeluarkan juga oleh Ismaili dari hadith Abi Harun al-Abdi wa huwa dha'if jidda. Dan itu juga hadith yang sangat dha'if. Dari Maula Umar, dari Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala tushiku hadhihi al-ummah an tahlika illa thalathat nafar. Hampir-hampir umat ini akan binasa kecuali tiga golongan manusia, tiga orang. Rajulun ankara biyadihi wa bilisanihi wa biqalbih. Yang pertama, orang yang mengingkari dengan tangannya dan lidahnya dan juga hatinya. Fa in jabuna biyadihi, kalau dia tidak berani dengan tangannya, fa bilisanihi wa qalbih, maka dengan lisannya dan dengan hatinya. Fa in jabuna bilisanihi, kalau dengan lisannya juga dia enggak berani, jabun dari jaban, penakut. Fa biyadihi jabuna bilisanihi wa biyadihi fa biqalbihi, kalau dia takut dengan lisannya dan tangannya, maka dengan hatinya. Hadis ini juga dhaif jiddan seperti yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Tetapi kita lihat dari sana bahwasanya hadis yang pertama yang dalam Sahih Muslim, demikian pula yang kedua dalam Sahih Muslim, bukan satu dari tiga. Ini bukan dengan tangannya, dengan hatinya, dengan tangannya, dengan lisannya, dan dengan hatinya. Bukan. Tetapi dengan tangan, lisan dan hatinya, tidak. Atau dengan lisan dan hatinya, atau dengan hati. Sebab kalau orang itu sudah dengan tangan, lisannya mesti ngomong. masa tiba-tiba mukul tanpa ngomong? Nggak mungkin. Berarti lisan ikut pada yang pertama. Kalau tangan sudah, maka hati jelas. Nggak mungkin tangannya bergerak kalau hatinya tidak benci. Maka yang pertama, tiga. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Yang kedua, dua. Yaitu dengan lisan dan hatinya saja. Yang ketiga, hanya dengan hati. Wa kharaja aydan min riwayatil Auza'i an Umair ibn Hani an Ali sami'an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dari riwayat Al-Auza'i dari Umair ibn Hani dari Ali, dia mendengar Nabi SAW berkata, sayakunu ba'di fitnun, akan terjadi setelahku fitnah. La yastati'ul mu'min fiha an yughayyir biyadin wala lisan. Akan terjadi fitnah-fitnah yang seorang mukmin tidak bisa merubahnya dengan tangannya, enggak bisa pula merubahnya dengan lisannya. Qultu ya Rasulullah, wa kaifa dzak? Ya Rasulullah, bagaimana yang seperti itu? Ini apa yang kita lakukan? Qala yunkirunahu biqulubihim. Mereka mengingkarinya dengan hati-hati mereka. Qultu ya Rasulullah, wa hal yanqusu dzalika imanuhum syai'a? Ya Rasulullah, apakah dengan itu iman mereka berkurang? Qala la, tidak. Illa kama yanqusul qatru minas safa. Tidak. Kecuali sekedar berkurangnya tetesan air dari Safa. Safa adalah batu yang licin. Wa hadzal isnad munqati'. Ternyata sanad ini juga terputus. Wa kharaja Tabrani ma'nahu min hadis Ubadah. Dan Tabrani meriwayatkan semakna dengan ini dari hadis Ubadah Ibn Shamit dari Nabi SAW dengan sanad yang dhaif. Sudah pernah kita sampaikan mengapa beliau dan yang lainnya para ulama membawakan hadis-hadis yang lainnya walaupun lemah setelah membawakan yang sahih. Dan masih ingat. Untuk melihat ke arah mana maknanya. Adapun yang jadi hujah tetap hadis yang sahih. Tetapi lafadznya dikumpulkan dari segala macam riwayat-riwayat. Apa yang sama itulah yang kita ambil sebagai penguat, pendukung. Ternyata diriwayatkan pula dalam hadis yang baik, dalam hadis ini, dalam hadis itu. Tetapi yang berbeda tidak kita pakai karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Barakallahu fiik. Fadallat hadhil ahadis kulluha ala wujubi inkaril munkar bihasbil qadr abi hasbil qudrah. Semua hadis ini menunjukkan satu kesimpulan. Ala wujubi inkaril munkar, yaitu wajibnya mengingkari kemunkaran sesuai dengan qudrah, yang bisa dengan tangannya, yang bisa hanya dengan lisannya dan hatinya, dengan lisannya dan hatinya, dan siapa yang tidak bisa maka dengan hati. Wa ana inkarahu bil qalbi la budda minhu. Dan bahwasanya pengingkaran dengan hati harus, walaupun dengan tangan hati harus ikut, walaupun dengan lisan hati harus ikut, apalagi yang tersisa cuma hati. Sehingga dikatakan di sini, wa anna inkarahu bil qalbi la budda minhu, bahwasanya mengingkari dengan hati harus, karena itu dasarnya manusia berjalan, bergerak, berbicara, berbuat itu diperintah oleh raja yang menguasai seluruh tubuh ini. Kata Ibnu Qayyim disebut al-malik. Apa itu? Al-qalb, hati. Idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Kalau dia baik akan memerintahkan dengan baik, kalau dia jelek akan jadi pemerintah yang jelek, memerintahkan segala kejelekan. Sehingga hati mesti. Faman lam yunkir qalbuhu al-munkar, kalau hatinya tidak mengingkari kemunkaran, dalla ala dhahabil imani min qalbihi, berarti imannya sudah enggak ada lagi. Kalau hati pun tidak benci, dipertanyakan ada enggak imannya. Maka Nabi menyatakan walaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman, enggak ada di balik itu sebiji zarah pun dari iman. Atau dikatakan bahwa dengan hati itu af'aful iman, yang paling lemah lagi. Itu adalah yang paling lemah, karena di bawahnya sudah enggak ada lagi. Wa qad ruwiya An Abi Juhaifah qala qala Ali. Dia berkata, berkata Ali, inna awwala ma tughlabuna alaihi minal jihad, awal pertama yang terkalahkan dari jihad adalah jihad dengan tangan, yang akan terkalahkan pertama kali. Tsumma jihad bi alsinatikum, kemudian jihad dengan lisan. Tsumma jihadu bi qulubikum, kemudian jihad dengan hati-hati kalian. Faman lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al-munkar nukisa faj'ila a'lahu asfalahu. Maka siapa yang tidak mengenali dengan hatinya kebaikan-kebaikan dan tidak mengingkari dengan hatinya kemunkaran-kemunkaran, nukisa, akan dibalik dia, akan dijadikan yang atasnya jadi bawahnya, jadi tersungkur dengan wajahnya di bawah. Barakallahu fikum. Sesungguhnya ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu semakna dengan yang tadi. Artinya yang pertama akan terkalahkan adalah jihad dengan tangan. Sisanya dengan lisan. Dengan lisan pun akan terkalahkan, sisanya dengan hati. Kalau dengan hati juga tidak ada, artinya dahabal iman, hilang iman. Wa sami'a Ibnu Mas'udin rajulan yaqul. Ibnu Mas'ud pernah mendengar seseorang berkata, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha anil munkar, akan binasa orang yang tidak menyuruh pada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang munkar, akan binasa. Kata Ibnu Mas'ud, atau diriwayatkan Ibnu Mas'ud mendengar orang berkata begitu. Qala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud menjawab, halaka man lam ya'rif biqalbihi al-ma'ruf wal munkar, yushiru ila anna ma'rifat al-ma'ruf wal munkar bil qalbi fardun. Kata Abdullah bin Mas'ud, akan binasa orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran dan tidak mengenali kema'rufan. Apa isyarat beliau ini? Ke arah mana ucapannya? Yushiru ila anna ma'rifat al-ma'ruf wal munkar bil qalbi fardun, mengisyaratkan bahwa ingkar munkar, menyuruh pada yang ma'ruf dengan hati, itu yang fardun, itu yang wajib. Tadi kan orang tadi berkata, siapa tidak amar ma'ruf wal munkar akan binasa. Diluruskan oleh Rasul, akan binasa kalau hatinya tidak mengingkari kemungkaran dan tidak mencintai kema'rufan. Artinya kalau tidak dengan tangan, bisa dengan lisan. Kalau dengan, tidak dengan lisan, dengan hati. Kalau tidak dengan hati, baru binasa. Ini bahasa sahabat yang mulia, meluruskan bahasa yang am, yang dikhawatirkan akan disalahpahami. La yasqut an ahad, kata Abdullah bin Mas'ud, adapun dengan hati, la yasqut an ahad, tidak bisa gugur dari siapapun, harus. Faman lam ya'rifu halak, siapa yang hatinya tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar, halak, dia akan binasa, dia akan binasa. Wa amal inkaru bil lisani wal yadi fa innama yajibu bihasbut taqah, adapun dengan tangan dan dengan lisan, maka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan bebas, bukan silahkan pilih, tidak. Tetapi sesuai dengan kemampuan. Artinya semampu-mampunya. Segini bisa, segini. Kalau enggak mampu, seberapa mampunya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka Ibnu Mas'ud menyatakan, yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghayra an ya'lam Allah min qalbihi annahu lahu karih. Kata Abdul bin Mas'ud, yushiku, sebentar lagi akan muncul. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat kemunkaran yang tidak bisa dirubah kecuali Allah tahu dari hati seseorang bahwa dia tidak suka. Berarti berat sekali. Enggak ada yang bisa mengingkari. Lah dengan lisannya, wala dengan tangannya. Tetapi Allah tahu siapa di antara mereka yang suka, setuju, ridha, dan siapa yang karih, hatinya benci, tidak suka. Wa fi sunan Abi Dawud, dan dalam sunan Abi Dawud, anil Us ibn Umairah, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أثر لين dalam sunan Abi Dawud dari Urs ibn Umairah dari Nabi SAW رفعه. Idza umilatil khathiatu fil ardi, kalau ada sebuah kesalahan, sebuah dosa dikerjakan di muka bumi, maka siapa yang menyaksikannya fakarihaha, dan dia tidak suka, maka seperti orang yang tidak menyaksikannya. Ghaibah dari kata ghaib, ghaib seperti orang enggak tahu. Baik, sebaliknya man ghaba anha, siapa yang tidak ada di sana, faradiyaha, tapi dia ridha, karena kaman syahidaha, orang ini seperti orang yang menyaksikannya tetapi tidak mengingkarinya. Lihat dia, dia gak suka. Itu seperti orang yang tidak tahu. Tetapi sebaliknya orang yang tidak tahu, yang tidak hadir tapi tahu, mendengar, ridha. Apa-apa, mengapa? Maka dia sama seperti orang menyaksikannya tapi enggak mau mengingatkan. Baik. Faman syahida al-khathiah fakarihaha biqalbihi kana kaman lam yashhadha idza ajaza an inkariha bilisanihi wa yadihi. Siapa yang menyaksikan sebuah dosa dikerjakan tapi dia tidak suka, dengan hatinya dia benci, maka seperti yang tidak menyaksikan. Kalau dia lemah untuk mengingkari dengan tangannya, dia lemah untuk mengingkari dengan lisannya, tapi hatinya benci, cukup. Dia seakan-akan tidak menyaksikan. Wa man ghaba anha, tetapi siapa yang tidak menyaksikan, faradiyaha, tapi dia ridha, kana kaman syahidaha, maka keadaannya seperti orang yang menyaksikan. Wa qadira ala inkariha, seperti orang yang menyaksikan dan mampu untuk mengingkarinya, tetapi lam yuntirha, tetapi tidak mengingkari. Karena ridha bil khataya min aqbahil muharramat. Karena ridha dengan dosa-dosa itu sejelek-jelek perkara haram. Julukan dari Ibn al-Qayyim jelek sekali terhadap mereka yang menyaksikan dosa dan ridha. Dikatakan siapa yang berbicara dengan ucapan dosa, maka dia seperti syaitanun natiq, setan yang berbicara. Tetapi siapa yang menyaksikan kemunkaran tetapi dia diam dalam keadaan ridha, maka dia syaitanun akhras, setan bisu. Disebutkan dengan setan bisu. Setan berbicara aja jelek, apalagi setan bisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَيَفُوتُ بِهِ إِنْكَرُ الْخَطِيَةِ بِالْقَلْبِ, dan berarti dia tidak mendapatkan, yafutu, terlewatkan pengingkaran kesalahan dengan hati, terlewatkan dari pengingkaran dengan hati. وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, padahal itu wajib bagi setiap muslim. لَا يَسْقُطْ عَنْ أَحَدٍ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ, enggak bisa gugur dalam keadaan apapun. Tidak bisa gugur dalam keadaan apapun. Walaupun ittaqa minhum tuqah, walaupun takut dari sesuatu, artinya diancam, artinya seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia dipaksa, disiksa, bapaknya sudah terbunuh, ibunya sudah terbunuh, dia menyaksikan dengan mata kepalanya, bukan ancaman main-main. Bapaknya diikat kakinya dari kepada satu kuda, kaki yang lain ke kuda yang lain, dipacu kedua-dua kuda itu ke arah yang berbeda sehingga terbelah dua bapaknya. ibunya ditusuk dengan besi panas yang menganga, yang membara dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Kemudian Ammar disiksa, maka terucap kalimat yang diminta oleh mereka. Kata Rasulullah SAW, Ammar dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Mengapa? Hati. Lisan gak mampu, badan apalagi. Tetapi hati tetap gak suka, tetap benci kepada kesyirikan. Dan dalam keadaan dia, Allah katakan, saku minhum tuqah. Nah, artinya, maknanya bukan taqiyah. Tapi kalau takut ancaman tertentu dan dipaksa. Syiah mengambil ayat ini untuk mengatakan bolehnya taqiyah dalam keadaan tidak diancam apapun. Fahadha barakallahu fikum, keliru. Yang benar adalah apa yang terjadi pada Ammar bin Yasir dan sejenisnya. Itu pun kata para ulama, kalau dia tetap sabar dan mati, lebih hebat. Tapi barakallahu fikum, jangan kita menganggap lebih hebat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kita. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها وهذا مثل الذي قبله. Disebut juga dalam riwayat ini, siapa yang hadir maksiat tapi dia enggak suka, فَأَكَأَنَّهُ غَبَ عَنْهَا, maka seakan-akan dia tidak suka. Seakan-akan dia tidak hadir, maksud saya. Saya ulangi, siapa yang hadir maksiat dan dia tidak suka, seakan-akan dia tidak hadir. Sebaliknya, siapa yang tidak hadir tapi dia suka, فَأَكَأَنَّهُ حَضَرَهَا, maka seakan-akan dia hadir. Dia tidak hadir di sana, dia berbuat dosa. Kamu dengar beritanya, tahu ceritanya, atau lihat filmnya dan kamu suka, pengen seperti itu. Alhamdulillah, seakan-akan kamu hadir dan tidak mengingkari, padahal gak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, dikatakan selanjutnya, fatabayyana bihada annal inkara bil qalbi fardun ala kulli muslimin. Maka jelaslah di sini bahwa pengingkaran hati ini harus merupakan fardu bagi setiap muslim. Fi kulli hal, dalam segala keadaan. Amal inkaru bil yad wal lisani bihasbil qudrah. Adapun pengingkaran tangan dan lisan, maka sesuai dengan kemampuan. Tetapi dengan hati, harus. Kama fi hadis Abi Bakar Siddiq. Sebagaimana hadis dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi." Tidaklah satu kaum yang dikerjakan di tengah-tengah mereka kemaksiatan, "Tuma yaqdiruna ala an yughayyiru." Kemudian mereka mampu untuk merubahnya, "Fala yughayyiru." Tapi mereka tidak merubahnya. Illa yushik an ya'ummahum Allah bi'iqab, kecuali sebentar lagi akan Allah ratakan mereka dengan azabnya. Yang berbuat dan yang tidak berbuat diratakan. Yang berbuat jelas mengapa mereka diazab, tapi yang tidak berbuat, karena mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut. Kharaja Abu Dawud bihadal lafaz wa qala qala Syu'bah bi ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi hum akthar mimman ya'mal mimman ya'maluhu wa mimman ya'maluhu. Kata beliau dalam hadis tersebut, ada ucapan Syu'bah, tidaklah satu kaum beramal atau dikerjakan di tengah mereka kemaksiatan, hum aktsar mimman ya'malu, padahal mereka lebih banyak dari yang berbuat. Jadi yang tidak berbuat lebih banyak daripada berbuat. Artinya secara hitungan harusnya menang, bisa menghentikan kejelekan tersebut. Tetapi tidak ditahan, tidak dicegah, maka Allah akan ratakan mereka dengan azab. Permisalannya barakallahu fikum adalah seperti seorang atau satu kaum yang berada di atas kapal. kalau ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di bawah kalau mau ngambil air ke atas. Tiba-tiba ada orang yang berkata, daripada kita naik turun ke atas, kita lubangin saja kapal ini, kita akan dapat air. Kalau dibiarkan dia melubangi kapal, yang tenggelam bukan cuma dia saja, seluruh isi kapal. Tetapi kalau dia cegah, maka akan selamat seluruh isi kapal dan juga orang tadi selamat. Jadi jangan berkata, ah, urusan dia, yang melubangi kapal bukan saya. Toh yang berbuat salah bukan saya. Iya, tapi kamu akan kena akibat. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam hadis. Demikian pula yang buang sampah tetangga yang kebanjiran satu kampung. Maka kalau kita enggak tegur mereka, ya kampungnya semua kebanjiran. Barakallahu fikum. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu disebutkan dalam hadis ini, kalau ada yang bisa mengingkarinya, mampu, dan kata Syu'bah lebih banyak. Ini kata Syu'bah dalam riwayatnya, lebih banyak. Harus ini juga. Kalau tidak, Allah akan ratakan. Kecuali kalau mereka dalam keadaan minoritas, tidak mampu dan sebagainya, maka dengan hati sudah cukup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ta'alam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.